Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ukhwan sekalian dan akhwat, ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran merupakan sifat dan akhlak mukminin. Dia termasuk salah satu akhlak atau sifat yang sangat dan banyak diperhatikan di dalam Islam. Oleh karenanya, kesabaran ini banyak disebut di dalam Quranul Karim. Kata Imam Ahmad, Allah sebutkan kesabaran itu di dalam Quran 90 kali. Di surat yang berbeda-beda. Terkadang disebutkan perintahnya, bersabarlah, bersabarlah. Terkadang disebutkan keutamaannya, fadilah orang yang bersabar. Terkadang disebutkan larangan dari segala sesuatu yang menyalahi atau merusak kesabaran. Yang jelas banyak tersebutkan dalam Quran. Perintah seperti Allah sebutkan dalam An-Nahl 127, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah dan kesabaranmu hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dan hidayahnya. Dalam At-Tur, wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap hukum yang menjadi ketetapan Rabbmu. Kedua, larangan dari yang bertentangan dengan kesabaran. Seperti Allah sebutkan di Al-Ahqaf 35, wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu tergesa-gesa, terburu-buru. Karena itu bertentangan dengan kesabaran. Orang menjadi tergesa-gesa dalam urusannya. Larangan tergesa-gesa otomatis terkandung di dalamnya perintah untuk sabar. Terkadang Allah gantungkan kebahagiaan seorang hamba, kesuksesan dia dunia akhiratnya, dikarenakan kesabarannya. Dalam akhir Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, bermusabarahlah, ribatlah. Dengan dua maknanya. Makna pertama ribat, berjaga-jaga di daerah perbatasan negara muslim dengan kafir, karena musuh suatu saat bisa saja menyerang tiba-tiba. Maka dijaga agar aman saudara-saudara dia muslimin di dalam negeri. Itu penjagaan seperti itu, ribat. Atau makna yang kedua, rob itu ribat. Menunggu dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat berikutnya. kamu sholat maghrib, duduk di masjid, baca Quran, mendengar ilmu, zikir, menunggu isya sampai sholat isya. Itu ribat. Bahkan Rasul ulang 3 kali, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Dan kedua-duanya diperintah oleh Allah, warabitu, ribatlah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat falah, kebahagiaan. Falah dengan seorang hamba mendapati kebaikan, seluruh kebaikan yang dia inginkan dari kebaikan dunia akhirat. Falah pula keselamatan seorang hamba dari segala kejelekan yang dia benci, tidak dia inginkan di dunianya maupun akhiratnya. Itu falah. Muflihun. Oleh karenanya, biasa orang Arab atau dalam bahasa Arab ada namanya tafa'ul. Tafa'ul itu menyebut kondisi buruk dengan lawannya kondisi baik. Optimis dan berharap mendapat kebaikan itu. Misalnya, orang sakit, tentu tahu bahasa Arabnya marid. Tapi biasa orang Arab mengatakan salim. Salim itu sehat, selamat, bekhair. Kenapa orang sakit dibilang salim? Tafa'ulan. Karena optimis ketika dia mendengar salim, selamat, sehat, berharap mendapatkan itu. Sama orang dalam keadaan fakir atau pailit, bangkrut, susah ekonominya, biasa orang Arab sebut falah. Fulan, falah itu. Falah artinya kebahagiaan, kesuksesan. Jadi babnya adalah optimis ingin mendapatkan kebaikan itu. Yang keempat, bentuk yang keempat, pemberitaan dari Allah bahwa mereka yang bersabar dilipat gandakan pahalanya. Firman Allah dalam Qasas 54, ulaika yu'tauna ajrohum marratain bima sabaru. Mereka itu Allah berikan pahala bagi mereka 2 kali lipat karena kesabarannya. Bahkan dalam Zumar 10, innama yuwaffa sabirun ajrohum bighair hisab. Orang-orang yang bersabar disempurnakan pahala untuk mereka tanpa hitungan. Hanya Allah yang tahu besar dan banyaknya. Biasanya kebaikan digadakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kesabaran Allah katakan digandakan tanpa hitungan. Jauh lebih banyak dari itu. Dan banyak mufassirin menafsirkan ayat, yang bersabar dalam ayat adalah shaimin. Orang-orang puasa. Karena puasa ibadah sabar. Sabar dari makan dalam keadaan lapar. Sabar dari minum dalam keadaan dia dahaga. Sabar dari syahwat dalam keadaan dia pingin sama istrinya. Bersabar. Al-Muhim digandakan pahala mereka. Terkadang digantungkan imamah karenanya. Artinya orang tidak akan menjadi imam. Imam itu artinya dia jadi panutan dalam kebaikan, contoh bagi yang lain, toladan, dengan kesabaran. Firman Allah dalam Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka itu kami jadikan para imam membimbing dengan perintah kami karena kesabarannya. dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka dijadikan imam, mereka dijadikan panutan oleh generasi-generasi berikutnya. Imam fulan dijadikan rujukan dalam agama karena kesabaran mereka, selain keyakinan mereka, ilmu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa saja karena waktu. Masih banyak yang lain di dalam Quran. Bayangkan Imam Ahmad sebutkan 90 tempat di ayat dan surat yang berbeda-beda Allah sebutkan perintah kesabaran diulang-ulang oleh Allah dengan macam-macam bentuknya. Jadi tidaklah banyak disebut, tidaklah sering diulang kecuali karena besarnya arti kesabaran. Karena pentingnya sekali kesabaran itu dalam agama sebagai sifat dan akhlak mukminin, mukminat. Di dalam hadis sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak Rasulullah sebutkan tentang kesabaran. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, suatu ketika beberapa orang Ansor minta ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah orangnya kerim, sangat derma, loman. Ini minta onta, dikasih onta sekian. Ini minta kambing, kasih kambing. Ini minta emas, kasih emas. Semua dikasih, dikasih, dikasih. Sampai habis yang ada dari harta-harta itu tadi. Maka Rasulullah katakan, "Ma yakunu indi min khair falan addakhirahu ankum." Selama ada kebaikan, yakni harta ini, enggak akan aku simpan dari kalian. Aku bagikan, aku berikan. Wa man yasta'fif yu'ifahu Allah. Tapi orang yang menjaga kehormatan dirinya, akan Allah beri dia kehormatan itu, iffah. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak minta-minta, ngemis, akan Allah berikan kecukupan itu padanya. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Di sini syahid. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar dari apa yang dia alami, sabar dengan kondisinya yang ada, ya mungkin kurang, mungkin masih jauh di level untuk dikatakan cukup, tapi dia berusaha, berjuang untuk sabar, akan Allah beri kesabaran padanya. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Dan Rasul katakan, tidak ada karunia Allah untuk hambanya yang lebih baik, yang lebih luas dari kesabaran. Tidak ada. Artinya jika seorang hamba diberi kesabaran oleh Allah, maka itu pemberian Allah yang terbaik baginya. Itu pemberian Allah yang terluas, terbanyak untuknya. Tidak ada yang mengalahkan itu. Kesabaran. Nah, kalau harta habis, seberapapun banyaknya akan musnah, akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Tapi kesabaran akan selalu bersamamu. Di dalam hadis pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di riwayat Anas, idab talaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Kalau kata Allah dalam hadis qudsi, kalau aku menguji, memberi cobaan pada hambaku dengan dua yang dia cintai, diambil oleh Allah. Dua yang dia cintai ditafsirkan mata, penglihatan. Jadi diambil sehingga dia tunanetra, gak bisa melihat. Nasallallahu al-afiyah. Dan dia bersabar. Dia bersabar atas cobaan itu. Allah katakan akan aku gantikan untuknya jannah, surga yang jauh di atas segalanya. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, hadis dalil yang menunjukkan bahwa kesabaran atas bala atau ibtila ketika dicoba dan diuji oleh Allah, balasannya adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pandangan itu salah satu kenikmatan di dunia ini, orang bisa melihat, memandang dengannya, terambil dari seorang hamba, Allah ambil sehingga dia tidak bisa menikmati lazzah, kelezatan atau kenikmatan melihat dengan matanya, maka Allah ganti kelezatan dengan kenikmatan yang jauh lebih besar dan abadi di jannah, asal dia sabar dengan cobaan itu. Dan ma'ruf hadis Suhaib ketika Rasulullah SAW sebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, walaysa dhalika li ahad illa li mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Aku kagum, kata Rasul, mengagumkan urusan seorang mukmin itu, semua urusannya baik. Dan itu enggak ada lain kecuali bagi seorang mukmin. Kalau dia mendapat kebaikan, apapun yang menyenangkan dia, lahir untuknya anak, dapat keuntungan, usahanya jalan, sukses, faedah, dia peroleh, dan lain sebagainya, panen. Dia senang, dia bersyukur kepada Allah. Dan itu baik baginya, karena syukur juga ibadah, berpahala. Atau dia tertimpa madarat, musibah, dia bersabar. Dan itu juga baik baginya, pahalanya besar. Dan orang hidup, jadi antara dua itu silih berganti. Kadang kamu dalam keadaan suka, kadang dalam keadaan duka. Sesekali kamu senang, besok kamu sedih. Ah, kadang haya. Ini kehidupan seperti itu. Nggak mungkin dalam satu kondisi terus di situ. Ada kalanya sesuatu itu menyenangkan kamu, ada kalanya itu membuat sedih dan gelisah dirimu. Yang jelas bagi seorang mukmin, ketika dapat kebahagiaan saat senang dia bersyukur, dan itu baik baginya. Saat dia mendapat musibah, bala, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna afdala aish adraknah bisabr. Kehidupan yang terbaik yang kami dapati, kami rasakan dengan kesabaran. Walau anna sabra kana minar rijal kana karima. Seandainya saja kesabaran itu berwujud manusia, ini saya kesabaran itu adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik, sangat derma. Kalau saja itu wujudnya manusia, artinya pasti dia akan disenangi oleh orang, disegani, dihormati. Kalau saja wujudnya manusia. Tapi kesabaran adalah sifat, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin maupun mukminah. Kata Ali bin Abi Thalib, ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Ketahui oleh kalian, kesabaran itu dalam iman seperti posisi kepala pada jasad. Posisi sabar dalam iman seperti posisi kepala dalam jasad. Fa idza quti'a ar-ra's badal jasad. Maka layaknya kepala, kalau kepalanya diambil enggak ada, ya enggak ada gunanya jasadnya sudah. Ya mati orang. Seperti itu pula kesabaran. Ketika enggak ada, ya akan rusak imannya. Lalu Ali angkat suara sambil beliau katakan, ala innahu la iman liman la sabara lahu. Ketahui oleh kalian, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada kesabarannya. Juga dari Ali, beliau katakan, as-sabr matiyah la takbu. Kesabaran itu tunggangan yang gak akan pernah terkilir atau jatuh. Tunggangan itu kan, kalau itu zaman dulu misalnya onta atau kuda, itu yang kamu pakai, kendaraan kamu, mengantarkan kamu ke tujuan yang kamu inginkan. Tapi kuda misalnya, sepandai-pandainya kuda itu, sehebat-hebat dia, dilatih, dijaga makanannya dan seterusnya, dia namanya binatang. Kadang ada suatu saat kakinya terkilir, masuk lubang misalnya, sehingga dia gak bisa jalan. Kamu gagal untuk sampai ke tujuan yang kamu inginkan. Salah urat, kesleo, banyak sering terjadi pada kuda. Walaupun itu sudah dilatih demikian rupa, tapi kesabaran gak akan pernah terkilir. Ibarat itu tunggangan, gak akan pernah kesleo. Karena kesabaran juga tunggangan yang kita kendarai untuk menyampaikan kita ke jannah. Dan itu gak akan pernah terkilir. Gak akan pernah kesleo atau semisalnya. Demikian Ali sebutkan rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Disebutkan seseorang datang kepada Imam Yunus Ibn Ubaid rahimahullah, Imam besar. Dia tampak murung, sedih, sumpek. Lalu dia mengeluh kepada Imam Yunus bin Ubaid, ya apa ini? Kondisi saya begini, hidup seperti ini, ekonomi begini, penghasilan seret dan seterusnya. Maka kata Yunus bin Ubaid, ingin menasihati dia, Aku tanya kamu, kata Imam Yunus. Pandanganmu ini, yang di matamu. Kalau misalnya ada orang mau dibeli dengan 100.000 dinar. Satu mata. Dua berarti 200.000. Dinar di zaman itu emas. Ya mungkin taruh kalau sekarang 100 juta misalnya. Mau kamu jual? Kata dia, oh gak akan. Alhamdulillah. Baik. Telingamu, pendengaranmu. Kalau ada orang mau tebus dengan nilai 100.000 dinar, 100 juta juga. Mau kamu jual? Wah, gak akan mau aku, gak ridho aku. Baik, lisanmu. Untuk kamu bisa bicara. Kalau ada yang mau tebus dengan 100 juta. Mau, gak mau. Satu persatu disebut oleh Yunus bin Ubaid. Kakimu, tanganmu, inimu. Belum organ-organ yang di dalam. Jantung, ginjal, paru. Tapi kata Yunus bin Ubaid, semuanya kamu katakan gak mau untuk kamu jual. Artinya di jasadmu ini ada nilai puluhan ribu dinar, ratusan juta. Mungkin bisa mencapai triliun pada manusia kalau sekarang. Masih juga kamu gak bersyukur, masih mengeluh. Karena ekonomimu sulit, penghasilanmu kamu anggap gak cukup, berkurang. Kondisimu terpuruk seperti ini, kamu gak bersyukur. Di jasadmu ini kamu membawa omset ratusan juta, mungkin miliaran, gak tahu berapa sudah. Mata ini satu, siapa yang mau menjual dengan 100 juta? Mungkin kamu dipaksa misalnya, 1 triliun saya beli. Ya akan ada orang mau. Mungkin lebih dari itu juga gak akan ada yang mau. Baru satu mata. Kif yang lain-lainnya. Masih juga kamu gak sabar. Masih juga kamu gak bersyukur. Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah juga pernah mengatakan, ma min abdin wahaballahu lahu sabran alal adha, sabran alal bala, sabran alal masaib, illa waqad utiya afdala ma utiyahu ahad ba'dal iman billah. Seorang hamba, jika Allah berikan padanya kesabaran, sabar saat diganggu orang, disakiti, dan didolimi dengan berbagai macam kata-kata atau difitnah, dikatai ini, sabar dia. Dikasih kesabaran pada bala saat mendapat cobaan, ujian, pada hartanya, pada keluarganya, orang yang dia cintai, diambil oleh Allah. Sabar saat mendapat musibah menimpa dirinya. Selama dia sabar menghadapi semua itu, maka sungguh kata Ibrahim, dia telah diberi oleh Allah pemberian terafdal. Pemberian terbaik dari Allah untuk hambanya setelah iman. Karena iman tentunya segala-galanya. Iman penentu. Tapi setelah iman, pemberian Allah terbaik kepada hambanya ketika diberi kesabaran. Makanya kata Imam Syuraih rahmatullahi alaih, kata Imam Syuraih, kalau aku mendapat musibah apapun, musibah terjadi. Aku puji Allah 4 kali. 1. Aku puji Allah karena tidak Allah tentukan bagiku, tidak Allah turunkan yang lebih berat dari itu. Sesuatu yang pantas untuk disyukuri, maka dipuji Allah karenanya. Apapun kondisi yang terjadi, misalnya, nasallallahu alafiyah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Tapi misalnya orang diambil motornya, dia beli mahal, puluhan juta misalnya, diambil orang. Tapi itu yang terjadi. Tapi kan alhamdulillah masih banyak yang lebih berat dari itu ada. Rumahmu masih ada. Mungkin di rumah masih ada motor lain, motor anakmu. Anakmu sehat walafiat, bekhair. Istrimu sehat walafiat, bekhair. Orang tuamu sehat, dirimu sehat. Masih ada yang lebih berat dari itu. Kalau auzubillah misalnya, sudah motor diambil, kamunya misalnya dibacok, di ini, di itu, lebih berat. Kondisi harta orang merugi padanya, ingatlah yang lebih berat. Gitu. Ya tentu itu menyedihkan dan ini. Tapi kalau kamu ingat yang lebih berat, lebih parah, ya kamu akan sadar bersyukur kepada Allah. Sakit misalnya, yang ini mungkin sakit apalah, sakit ini, sakit itu. Kamu coba ke rumah sakit sana, apalagi ke IGD sana. Lihat orang, yang ini terkapar, gak bisa bangun, kamu masih bisa jalan. Seberat apapun yang kamu derita sakitnya. Yang itu stroke, mulutnya ini gak bisa ngomong, tangannya mungkin kaku, gak bisa komunikasi. Yang itu di ruang ICU, penanganan lebih serius, yang itu koma, kamu jauh lebih ringan. Kamu dengan itu akan memuji Allah, alhamdulillah, baru segini. Satu. Kedua, kata Syuraih, aku memuji Allah ketika musibah datang, karena Allah berikan kesabaran padaku. Dan kesabaran besar pahalanya. Artinya dengan musibah itu tampak terlihat buah dan pengaruh kesabaran itu. Karena tanpa itu kan gak ada bagaimana kesabaran itu, kapan kesabaran itu muncul. Saat musibah. Yang ketiga, aku puji Allah karena dengan musibah itu pula aku bisa istirja. Istirja ya ucapan orang ketika dapat musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan pahalanya juga besar. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapat rahmat, mendapat shalawat dari Allah. Shalawat Allah kepada hambanya, maknanya pujian Allah kepada hambanya itu dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Yang keempat, ini yang paling penting, dia puji Allah saat kena musibah karena itu masih sebatas dirinya atau dunianya. Tidak Allah jadikan musibah dia pada agamanya. Agamanya masih selamat. Allah jaga. Di saat kamu lihat, tidak sedikit orang terkena musibah pada agamanya, sehingga yang itu sesat, yang itu menyimpang, akidahnya rusak, bukan seperti akidah sahabat dan tabi'in, ini jauh dari jalan dan ajaran Rasulnya, yang itu bahkan na'udzubillah murtad, agamamu selamat. Tidak Allah turunkan musibah dan bala itu pada agamamu. Apapun yang terjadi, musibah yang menimpa kamu, agamamu terjaga. Karena empat ini, Imam Syuraih rahimahullah menyebutkan, tiap musibah datang, mengingat empat ini, aku memuji Allah karenanya. Dan kalau betul-betul dihayati dan difahami baik oleh seorang hamba, setiap hamba, ya benar-benar akan dia dapati perkaranya pantas untuk dia puji Allah pada empat perkara tadi. Disebutkan pula dari Imam Abu Maimun rahimahullah, kesabaran itu ada syaratnya agar mendapat pahala dan balasan dari sisi Allah. Lalu Abu Maimun ditanya, apa syaratnya? Jawab beliau, inna min syurutis sabr an ta'rifa kaifa tasbir. Yang pertama, kamu tahu bagaimana kamu harus bersabar. Waliman tasbir. Yang kedua, kamu tahu untuk siapa kamu bersabar. Niat kamu, kamu sabar, menyabarkan diri, apa sih yang kamu harap, untuk siapa kamu bersabar ini. Yang ketiga, wa ma turidu bisabrika, apa yang kamu harap, yang kamu inginkan dengan kesabarmu ini. Maka syarat-syarat itu harus diperhatikan oleh seorang hamba. Harus paham bagaimana sabar menjalani kesabarannya. Apa saja yang merusak kesabaran sehingga dia harus tinggalkan, gak boleh dia lakukan. Dan dia tahu untuk siapa dia bersabar. Untuk Allah, satu-satunya. Ada yang dia harap, gak hampa, gak kosongan semua itu. Tapi dia tahu dia bersabar karena Allah dan untuk Allah. Karena dia tahu Allah perintahkan kesabaran sedemikian rupa banyaknya. Dia sabar karena itu. Kalau tidak, kata Imam Abu Maimun, ya seperti bahimah. Seperti binatang. Binatang saat terkena bala kejelekan, ya dia mau gak mau sabar, namanya binatang. Misalnya kakinya ketusuk atau apalah, dia ditanduk lawannya atau temannya atau yang semisalnya, jelas karenanya dia kesakitan, karenanya dia bala, kan dia sabar, dia berhenti, mungkin berdarah, mungkin ini kesakitan. Tapi binatang ini gak paham kenapa dia harus sabar. Apa yang dia harap dengan kesabarannya? Untuk siapa dia sabar? Kenapa dia harus sabar? Lalu apa yang dia harapkan dengan sabarnya? Dia enggak berakal, enggak paham kenapa dan semua itu. Maka seorang mukmin enggak boleh begitu. Mungkin saja dia sabar. Mungkin saja dia enggak teriak-teriak istri, tapi enggak tahu kenapa sabar. Apa yang dia harap, untuk siapa sabarnya? Demikian beberapa syarat sabar yang harus dipenuhi oleh seorang hamba agar kesabarannya benar-benar bermakna baginya. Ziyad bin Amr rahimahullah, beliau juga pernah katakan, kulluna nakrahul maut wa alamal jirah, walakinna natafadhal bisabr. Semua kita, kata beliau, semua manusia, gak ada yang senang dengan kematian. Ini siapa mau mati? Orang gak ada yang mau, gak ada yang senang. Nah, kalau dia senang, dia tinggal berdiri tengah embong sana, tengah jalan, dilindes truk atau apa, na'udzubillah. Atau dia loncat dari lantai 10. Orang gak mau mati. Begitu pula orang gak senang dengan sakitnya tubuhnya. Yang luka, yang patah tulang, yang ini, gak ada yang suka. Sama semua rata dalam hal itu manusia. Begitu perkara-perkara pahit yang lainnya. Gak ada yang suka. Cuman bedanya, yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya, kesabarannya. Menjalani semua itu. Itu yang membedakan. Yang ini tinggi, derajatnya. Yang satunya di bawahnya, satunya di bawah lagi, satunya di bawah lagi. Tingkat-tingkat. Di situ beda manusia saat mendapati cobaan dan bala. Imam Maimun bin Mahran juga pernah disebutkan, ma nala abdun syai'an min jasamil khair min nabi au ghairihi illa bis sabr. Orang tidaklah mendapati kebaikan yang banyak sekali sehingga terangkat derajatnya, terus naik. Seorang hamba itu terus naik, semakin mulia di sisi Allah, baik itu nabi atau selain nabi. Semua itu hanya dia peroleh dengan kesabarannya. Besarnya kebaikan, banyaknya kebaikan yang diperoleh hamba hanya dengan kesabaran, baik itu seorang nabi ataupun yang selain nabi. Hanya dengan kesabaran derajat tinggi itu akan dia peroleh. Imam Hasan Al-Basri disebutkan, ada dua orang di hadapan beliau. Yang satu, wah, semangat sekali mencaci maki yang satunya ini. Mungkin ada perselisihan di antara keduanya masalah apa. Wah, ini yang satu, wah, non-stop ini mulutnya. Kamu memang gini, wah. Yang satunya cuma diam. Sambil dia membersihkan keringat dari keningnya. Lalu dia baca ayat pada dirinya sendiri dalam Asy-Syura, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Sungguh orang yang sabar dan dia memaafkan, mengampuni orang yang menyakiti dirinya, sungguh itu perkara kebaikan yang baik untuk dilakukan. Setelah itu Hasan al-Basri katakan, "Aqilaha wallahi wa fahimaha id dhayya'aha al-jahilun." Demi Allah, kata Hasan al-Basri, orang ini yang diam tadi paham tentang ayat, berakal, yakni mengerti betul dia. Saat orang-orang jahil banyak menyia-nyiakannya, disia-siakan. Dia enggak mau menyia-nyiakan. Karena ayat mengajarkan dia sabar, tidak hanya sabar, dia mengampuni, memaafkan. Sungguh itu perkara yang baik untuk dilakukan. Orang-orang jahil menyia-nyiakan, sehingga enggak ada kesabarannya, yang ada dia emosi, yang ada meletup-letup, terpancing amarahnya. Apalagi memaafkan, enggak ada pada dirinya. Yang ada membalas, yang ada melakukan yang serupa, sebanding dengan yang orang itu lakukan. Oh, enggak bisa, dia lakukan ini, aku juga bisa lakukan. Dia kata ini, aku bisa katakan ini pada dia. Dia layani, disia-siakan oleh orang jahil ayat ini. Padahal Allah anjurkan kepada mukminin untuk bersabar dan mengampuni, memaafkan. Imam Abdullah bin Aun, rahimahullah, imam besar di zamannya, dikenal orang yang penyabar dan tidak pernah marah sama sekali. Sangat penyabarnya. Abdullah bin Aun rahimahullah. Budaknya tahu persis. Budak laki yang beliau miliki tahu persis. Sehingga dia gembor. Gembor itu apa? Bicara di belakang ke orang-orang. Hari ini kalian akan tahu Abdullah bin Aun marah. Aku bisa membuat dia marah, betul-betul marah. Ya, budak tentunya tahu tuannya, ngerti sela dan rahasianya dan seterusnya. Namanya budak tiap hari bersama tuannya. Alhasil apa yang dilakukan budak ini? Dia datangi, dia dekati onta Ibn Aun, dan itu disebutkan onta kesayangan Ibn Aun. Ini onta kendaraan, kendaraan yang paling beliau senangi, betul-betul dirawat luar biasa. Ya gampangnya kalau sekarang motor atau mobil antum, kan ada yang antum senangi karena betul-betul punya sejarah mungkin atau bagaimana. Juga tiap hari antum cuci, ya dikasih silikon atau apa supaya mengkilap. Gak boleh ada satu debu nempel. Karena sangat sayang dia. Dijaga betul. Gak boleh rempet, gak boleh ini. Betul-betul disayangi. Budaknya tahu onta ini kesayangan Ibn Aun. Subhanallah. Dipukuli onta itu pada kepalanya, wajahnya. Sekian kali disiksa. Sampai luka atau ini. Dan menangis onta itu. Dia binatang, makhluk, punya perasaan. Nangis. Sampai Ibn Aun tahu. Kata budaknya, sekarang Ibn Aun akan marah. Antum ya apa kira-kira? Misalnya orang jaga betul sama motornya tadi atau mobilnya, tiba-tiba datang orang digores pakai paku misalnya, truet. Ya apa marahnya orang? Dia jaga mati-matian, ini enak aja ngelukai dengan paku atau apa. Ibn Umar melihat ke ontanya, tertunduk kepala beliau. Lalu beliau hanya katakan, kenapa harus di wajah? Kenapa harus di wajah? Ini kenapa wajahnya yang kamu sakiti? Kalau kamu mau sakiti misalnya kakinya kah kamu pukul, kamu ini. Wajah, kepala, haram. Lalu beliau katakan, saksikan, mulai hari ini engkau aku merdekakan. Dibebaskan itu budak, dimerdekakan. Wala marah, wala emosi. Abdullah Ibn Unan, itu bisa lihat biografinya. Imam besar. Dan sangat disegani. Dan salah satu sifat yang menonjol pada beliau tadi, didapati gak pernah marah. Betul-betul beliau tahan emosinya. Rahmatullah alaihim. Demikianlah salafus saleh rahimahullahu ta'ala. Yahya ibn Mu'adz juga menjelaskan tentang arti kesabaran. Kata beliau, surga itu diliputi dengan makarih, hal-hal yang kamu benci. Sementara kamu malah membencinya, tidak menyenanginya. Neraka dikelilingi oleh syahwat. Syahwat itu yang akan menyerumuskan orang ke neraka. Sementara kamu berambisi besar, mencari dan mengejar itu syahwat bahkan. Mendekat ke situ. Maka posisimu seperti orang sakit yang sangat parah sakitnya, kronis sudah, berat. Kalau dia mau sabar atas segala pahitnya pengobatan yang dia harus jalani, dengan izin Allah dia akan sembuh, sehat. Tapi kalau dia gak mau menyabari itu, ya berkepanjangan sakitnya. Tinggal pilih. Gampangannya misalnya, salah satu alternatif cara penyembuhan dengan izin Allah, pijat misalnya, refleksi atau semisalnya. Kadang pakai kayu kan, teman-teman. Orang pakai kayu, pakai tanduk. Sakitnya minta ampun. Jerit-jerit orang. Kakinya diurek-urek pada saraf-saraf tertentu atau di ujung-ujung jarinya. Sakit sekali. Tapi mau enggak mau dia harus sabari. Dia harus tahan walaupun sakit, pahit, enggak enak. Karena di balik kesabaran dia itu kesehatan, sembuh. Ya sama obat pun begitu, kadang pahit, lengir, enggak enak. Beberapa obat belum kamu telan, kamu cium gini aja sudah mau muntah orang. Tapi apa boleh buat, jamu. Dia sabari, karena kamu ingin sembuh. Atau kalau kamu gak mau, gak mau, gak usah ini, jauhkan, apa ini? Yang berat-berat, yang gak enak tadi kamu hindari, ya bisa kamu memang menghindarinya. Atau bahkan kamu pengen yang berlawanan, itu pantangan. Aku pengen makan ini, pengen minum itu. Ya dampaknya penyakitmu semakin berkepanjangan, enggak sembuh-sembuh. Ya seperti itu kata Yahya ibn Mu'ad. Sabar memang berat. Kesabaran memang pahit. Tapi apa boleh buat, itu yang harus kamu ambil. Karena tujuan yang kamu inginkan adalah jannah. Dan selamat dari neraka. Maka kesabaran, kata Imam Abu Hatim rahimahullah, jima'ul amr, induk segala kebaikan ada pada kesabaran. Wa badrul khair, kesabaran itu benih segala khair, segala kebaikan. Kamu lihat petani itu tabur benih kan ya, di sawah. Dia tabur-tabur benihnya. Ya. Dari yang asalnya, ya Allah, benih kecil. Benih beras atau apalah jagung yang dia tanam. Dari satu benih ini tumbuh besar. Yang dari asalnya benih paling, misalnya, anak gak tahu persis, tapi misalnya 1 kilo benih, dia tebar ke sekian hektar. Hasil panennya puluhan ton. Maka begitu, kesabaran itu benih. Yang kamu tabur akan mendatangkan kepadamu kebaikan yang banyak sekali. Panennya. Kebaikan yang banyak sekali. Serupa dengan itu disebutkan oleh Imam Umar Ibn Dzar rahimahullah. Man ajma'a ala sabr fil umur faqad hawal khair. Orang yang bersabar dalam urusannya, sungguh dia telah merangkul, meraih banyak kebaikan. Dia ambil, dia rangkul itu kebaikan semua dengan kesabarannya. Wal tamas ma'aqilal bir, dengan kesabaran itu dia dapati sumber-sumber kebaikan al-bir. Wa kamalil ujur, belum lagi dengan kesabarannya pahala sempurna yang begitu banyak Allah berikan padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesabaran di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini banyak disebutkan di dalam ayat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, maratibus sabr, martabat dan level kesabaran. Yang pertama beliau sebutkan martabatul kamal, martabat yang itu kesempurnaan. Yang itu martabatnya ulul azaim. Itu martabatnya orang-orang yang punya azimah besar. Punya niat dan tekad besar. Sabr lillah wa billah. Artinya dia sabar mengharap wajah Allah semata. Ikhlas. Karenanya mengharap keutamaannya. Tidak bergantung kepada kekuatan dia sendiri dalam sabar. Tapi mengharap pertolongan dan taufik dari Allah, maka ini yang paling afdol. Yang kedua, tidak bersabar karena Allah, cara yang dia tempuh juga enggak benar, enggak ada keikhlasannya, dan ini martabat yang terburuk. Orangnya menjadi makhzul, tidak mendapat taufik dari Allah. Yang ketiga, ada padanya as-sabr billah. Namun, ada ketergantungan pada dirinya sendiri, pada kekuatan atau kemampuannya. Orang semacam ini mungkin saja, kata Ibnu Qayyim, mendapat apa yang dia inginkan dengan sabarnya, yang bukan karena Allah, bukan pula dengan cara yang baik. Mungkin saja, tapi akibat hasil akhir dari kesabaran dia itu kejelekan, bahkan mungkin hasil yang sangat jelek. Seperti orang-orang yang menjalani cara-cara syaitaniyah. Yang antum lihat sebagian orang sabar gitu loh. Luar biasa. Mau bersabar gitu. Walaupun bukan sabar yang karena Allah dan bukan dengan cara yang baik. Misalnya demi mendapati sesuatu yang dia inginkan, dia harus menjalani misalnya puasa sekian puluh hari. Dia jalani. Sabar dia, lapar, haus, kan sabar. Tapi apakah itu karena Allah? Bukan. Karena itu ritual yang harus dia jalani. Atau dia gak boleh dekat dengan istrinya, atau apalah. Cara-cara syaitan untuk dia bisa mendapat sesuatu yang dia inginkan. Bisa dia dapati memang. Tapi apa artinya semua itu juga berakhir dengan malapetaka dan bala kejelekan yang menimpa dirinya. Yang keempat, orang yang ada padanya kesabaran untuk Allah, tapi dia lemah. Lemah dalam menjalani kesabarannya, lemah dalam tawakalnya, lemah dalam pasrah kepada Allah. Dan ini kondisi mukmin yang dhaif. Mukmin yang lemah imannya. Ya dia tahu, dia ngerti secara umum. Tapi terbukti ketika ada sesuatu menimpa dia, dia enggak sabar. Sehingga kalau misalnya itu kematian, dia meronta-ronta, teriak-teriak histeris, atau dia jambak-jambak rambutnya, dia koyak-koyak pakaiannya, atau dia banting, dia rusak barangnya. Saat terjadi awal, dia mendengar, dia enggak siap, dia jengkel dengan apa yang terjadi, sehingga dia rusak, dia banting gelas atau piring atau apa aja barang yang di depannya. Lemah dalam menjalani kesabarannya. Mukmin adh-dhaif. Itu kondisi seorang mukmin yang lemah. Kesabaran di sebutkan juga ada beberapa penghalangnya atau perusaknya. Yang kalau itu ada pada seorang hamba, ya terhalangi dia untuk sabar atau rusak kesabarannya karenanya. Yang pertama, penghalang atau perusak kesabaran itu adalah isti'jal, tergesa-gesa dalam segala perkara, kecuali dalam kebaikan. Manusia memang diciptakan dalam ketergesa-gesaan. Firman Allah dalam Anbiya, khuliqal insan min ajal. Orang itu diciptakan dalam ketergesa-gesaan. Ini disebutkan Nabiullah Adam alaihissalam, bapak manusia. Saat Allah ciptakan, setelah jadi, Allah tiupkan nyawa padanya. Nyawa itu masuk dari kepala beliau, masuk ke arah kakinya. Baru nyawa itu masuk ke kepala, ke tengah tubuh, sampai ke perutnya. Ini sudah hidup, ini sudah ada nyawanya. Dari kepala sampai perut, sudah ada nyawanya. Kaki belum ada nyawanya. Karena sudah bernyawa ini, bagian atas, Nabiullah Adam alaihissalam melihat surga di depannya. Ada buah-buahan macam-macamnya, kenikmatan ini. Sudah beranjak ingin berdiri dan mengambil buah-buah itu. Isbir, kaki juga belum bernyawa. Kakinya belum ada nyawanya. Kayak mau berdiri, mau jalan, mau ngambil. Di situ Allah katakan, manusia diciptakan dalam ketergesa-gesaan. Bapak manusia seperti itu. Ya begitulah anak cucunya. Cuman bedanya, seorang mukmin bisa mengendalikan dirinya. Tidak menuruti ketergesa-gesaannya. Bisa mengekang semua itu dengan kesabarannya. Yang kedua, penghalang kesabaran, perusak kesabaran adalah emosi, marah. Makanya saat Rasulullah SAW didatangi seseorang, dia minta wasiat. Wasiat kan berarti perkara penting, perkara terpenting yang ingin dia pegangi dari Rasulullah, akan dia pertahankan seumur hidupnya. Dia minta wasiat ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah wasiatkan padanya, qala la taghdab, jangan kamu marah. Ya dia faham, diwasiatkan oleh Rasul untuk jangan marah. Tapi dia menginginkan, harapan dia, sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang lebih penting dalam hidupnya untuk dia pegangi. Maka dia tanya lagi dan minta wasiat lagi. Ya Rasulullah, wasiatkan padaku. Kembali untuk kedua kalinya Rasulullah katakan, la taghdab, jangan kamu marah. Sudah dua kali. Dia pikir ya mungkin penting memang ini, tapi mungkin ada yang lebih penting untuk dia pegangi dalam hidupnya. Wasiat yang akan membawa dia dalam kebaikan, mengantarkan dia ke surga, menyelamatkan dari kejelekan dunia akhirat, menyelamatkan dari neraka. Maka kembali yang ketiga kali dia minta ke Rasulullah, wasiatkan padaku. Untuk ketiga kalinya Rasulullah katakan, la taghdab, jangan kamu marah. Maka setelah itu beliau katakan, aku hayati dalam-dalam, aku pelajari apa yang Rasulullah wasiatkan, maka aku faham benar-benar wasiat beliau itu jangan marah, terdapat padanya seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan. Orang kalau sudah lepas kendali, menuruti amarahnya, dia akan berada dalam kejelekan. banyak kejelekan. Kebaikan tadi menebur benih kebaikan, kesabaran menebur benih kebaikan. Marah, kamu berarti menebar benih kejelekan. Banyak sudah gak terhitung. Merusak hubungan satu dengan yang lain. Bahkan orang terdekat, suami dengan istri. Perkaranya emosi. Marah. Tersinggung, sakit hati. Si istrinya agak lepas lisannya. Berkata-kata yang mungkin dia gak inginkan dalam hatinya. Tapi perempuan, subhanallah. Dasar kamu suami begini, wah. Perempuan. Suaminya dihembus-hembuskan oleh syaitan. Kurang ajar ini orang. Galilah dap ini. Berani sama kamu. Ini, itu. Walhasil, mungkin dia main tangan. Mungkin dia keluar dari lisannya. Aku cerai kamu. Aku talak kamu. Saat emosi. Nanti calling down. Reda sudah. Nyesel kamu. Ya Allah. Bintul halal. Kamu butuh pada dia. Banyak sekali kebutuhan suami kepada istrinya. Si istri sudah sakit hati. Mungkin dia sudah pulang ke abahnya sana. Mau ngapain kamu terus? Sudah terjadi. Gak bisa kamu kendalikan, gak bisa kamu ulang. Kamu nyesal. Karena emosi. Begitu pula saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, dan seterusnya. Karena marah. Karena marah pula bisa merusak. Dan kamu juga akan sesali nanti, kayak tadi. Karena marah dia banting, dia rusak. Wah, pokoknya terlampiaskan emosinya. Setelah itu dia lega. Penting aku lega, alhamdulillah. Setelah itu nanti mikir, begitu dia tenang, ya Allah. Misalnya kalau ini kipas hancur, dia butuh. Panas, gak ada AC, dipukul, dihancurkan. Mungkin lampu, gelas. Mungkin dia beli dengan harga mahal. Dia sesali. Tapi setelah. Seperti kata beliau, la taghdab. Di situ tersimpan banyak kebaikan. Dengan marah di situ tersimpan banyak kejelekan. Al-Muhim, yang kedua, marah. Yang ketiga, sedih yang berlebihan. Tekanan jiwa, tekanan batin, yang over. Sedih, tekanan, kalau pada tingkat kewajaran, labas. Wajar. Tapi kalau itu berkepanjangan dan melebihi seharusannya, akan menghalangi orang untuk bisa sabar. Allah sebutkan dalam An-Nahl, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu muhsinun, berbuat ihsan, berbuat baik. Wasbir وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sabarlah, sabarmu hanya dengan pertolongan Allah. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْكٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Dan jangan kamu sedih, kata Allah. Jangan pula kamu dalam tekanan, sumpek, atas segala makar yang mereka perbuat. Karena itu gak akan berguna bagi kamu. Yang ada gunanya kamu sabar. Kalau kamu sedih, kalau kamu ambil hati, orang jadi melamun, banyak melamun. Kamu turuti sehingga istilah orang baper dan tertekan mentalmu, kejiwaanmu jadi terasa sempit, dadamu kenapa kok mereka begini, kok tega fulan berbuat begitu, mengatai ini, mengatai itu. Bisa hilang kesabaranmu. Artinya jangan terlalu dipedulikan. Jangan terlalu diambil pusing. Biarkan mereka mau ngoceh apa, mau bicara apa, mau berbuat apa, makar mereka. Teruslah kamu sabar, dan teruslah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dan itu termasuk paling menghalangi kesabaran adalah ya'as, putus asa. Karena orang yang putus asa tidak ada kesabaran padanya. Orang mau bersabar ketika ada sesuatu yang dia harap, gak putus asa. Petani misalnya, dari awal dia tanam bibit, tiap hari ke situ nyirami, ngasih pupuk, bersihkan dari rumput-rumput liar. Mungkin kadang kalau antum tahu para petani itu harus bangun malam jam 2, jam 3 untuk dapat giliran air. Biasanya jamnya dia jam 2 malam. Jadi harus rela keluar dari rumahnya ke sawah, ladangnya. Kalau gitu gak dapat air dia, dibagi. Jadi dia sabar, mau menjalani semua itu. Ada hama atau apa, dia kasih pestisida, dia kasih ini, sabar. Kenapa? Karena ada yang dia harap panen nanti pada waktunya. Sehingga dia gak putus asa menjalani semua ini. Walaupun berat, capek, tenaga, biaya, waktu. Ketika orang putus asa, ya ini semua berat bagi dia, gak mau dia jalani. Gak ada yang dia harap. Ngapain terus aku capek-capek ngurusi tanaman ini, ladang ini. Makanya putus asa menjadi musuh utama dalam kesabaran. Dan itu bukan sifat mukminin. Putus asa. Dalam Al-A'raf, Allah sebutkan, Qala Musa liqaumihi, Ista'inu billahi wasbiru, Innal arda lillah, Yurithuha man yasha'u min ibadih, Wal'aqibatu lilmuttaqin. Berkata Musa kepada kaumnya, minta kalian pertolongan kepada Allah semata. Dan sabarlah. Sabarlah. Karena bumi ini milik Allah. Akan Allah berikan, Allah wariskan kepada yang Allah kehendaki dari hambanya. Wal akibatu lil muttaqin. Dan hasil akhir yang terbaik bagi muttaqin, orang yang bertakwa. Termasuk dosa besar. Al-ya's min rauhillah. Putus asanya seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau persiapan maghrib, nanti dilanjutkan setelah sholat. Begitu ya. Antum siap-siap untuk sholat. Allah ta'ala alam. InsyaAllah sesi kedua setelah maghrib sampai isya. Alhamdulillahirabbil alamin.